Alhamdulillah, masya Allah. Masih dalam pembahasan ismul ladzi la yansarif. Sekarang setelah belum selesai kemarin dari menjelaskan illah, sudah ada tiga illah. Illah pertama kemarin adalah al-jama' sighah muntahal jumu', dan ini menghalangi dari tanwin dengan satu illah saja, menduduki kedudukan dua illah. Setelah itu beliau menjelaskan illah kedua, wazan fi'il. Ini wazan fi'il, apakah wazan yang khusus dengan fi'il atau wazan yang terdapat padanya tambahan-tambahan fi'il. Paham ya? Iya. Kemudian yang kedua ada namanya illah al-adl. Terjadi apa? Pemalingan dari bentuk asli. Dan para ulama kalau mereka melihat apa aslinya dipastikan atau tidak, maka mereka bagi dua. Ada tahqiq, pasti ada aslinya. Ini kebanyakan dalam al-adad, bilangan. Karena bilangan itu tahu aslinya. Kemudian yang kedua, takdiron, ditakdirkan ada aslinya. Ah, ini rata-rata pada selain bilangan. Begitu saja, selain bilangan. Artinya nama. Dipahami kan? Ya, selain bilangan maksudnya seperti apa? Nama. Tiba-tiba ada nama orang Arab, tidak ditanwin. Tidak ada alasan yang nampak. Kenapa tidak ditanwin? Kecuali hanya apa? Nama. Maka mereka takdirkan, oh ini nama yang adil. Nama yang dipalingkan dari bentuk asli. Paham insya Allah? Paham ini? Alhamdulillah. Sekarang al-illatu rabi'ah. Sebab yang keempat dari sebab isim itu tidak ditanwin. Antum konsentrasi ya? Ya, kalau antum konsentrasi walaupun robo ini bangunan tidak lari, tidak terganggu. Paham antum, paham kan? Tidak terganggu. Jadi walaupun ada palu-palu apa semua, insya Allah tidak. Al-illatu rabi'ah, ilah yang keempat, wa amma ta'nif. Adapun at-ta'nif, fahuwa ala salasati aqsamin, maka dia terbagi tiga rinciannya. Ya, rinciannya terbagi tiga. Pertama, ta'nitin bil alif. Ada ta'nit dengan alif. Ya, jadi nomor satu langsung. Ya, jadi nomor satu ini ta'nit apa? Bil. Ta'nit bil alif. Bi alif. Ini ta'nit bi alif. Maksudnya ada dua. Alif maksuro. Ya, dan alif apa? Mamduda. Itu maksudnya. Yang dulu itu, ah ini nanti dia tidak ditanwin dengan satu apa? Dengan satu apa? Illa. Paham? Kalau ada kata mu'annad, alif bengko. Paham? Ada kata mu'annad, ada alif mamduda. Alif mamduda itu maksudnya ada alif, setelah alif ada hamzah. Paham? Kalau alif maksura maksudnya alif bengko. Di ujungnya, mu'annad, itu tidak ditanwin. Itu dia jadi tanwin. Yang menghalanginya dari tanwin karena illah satu saja, yaitu tanwin bi alif. Dipahami ini? Pertama itu tanwin bi alif. Kata beliau, yamna'u sarfa mutlaqo. Masya Allah. Tunggu dulu. Tanwin bil alif, wa tanwin bit ta, wa tanwin bil makna. Ya, kita lihat. Lihat dulu. Jadi ini satu tanwin bil bi alif. Dua tanwin bil a atta. Maksudnya ta ini adalah apa? Ta marbuto. Tahu? Ta ini maksudnya ta apa? Ta marbuto, ta yang melingkar, yang bulat. Dipahami ini? Ini tanwin bi ta. Ini mencakup apakah dia kata maknanya laki-laki, mudakar, atau maknanya memang apa? Perempuan. Berarti terbagi dua. Paham? Ini tanwin beta. Yang penting ada ta marbutonya, pasti tidak ditanwin. Apakah mudakar atau apa? Mu'annas. Nah, mudakar contohnya Tolhatu. Tolhatu. Tanis bi apa ini? Tolhatu, tanis bi apa ini? Ta. Paham? Tanis bi ta mu'annas. Misalnya apa? A. Aisyatu. Aisyatu. Kenapa ada tanwin? Tanis bi bita. Dipahami? Berarti dia mencakup mudzakkar atau apa? Muannats. Dipahami ini? Yang ketiga. Yang ketiga, tanis apa? Tanis bi bil ma'na. Tantum tanis bil ma'na. Ini tanis bil ma'na maksudnya. Katanya kalau antum lihat, mudzakkar. Tapi maknanya apa? Muannats. Dipahami? Contoh, Zainab. Lihat, Zainabu. Lihat ini kata. Kalau antum lihat lafadznya, muannats atau mudzakkar? Muannats atau mudzakkar? Mudzakkar. Tapi maknanya apa? Muannats. Karena Zainab maknanya nama wanita, nama perempuan. Dipahami? Dipahami ini? Paham atau belum? Paham ini? Jelas ini? Aha. Di tupa dia hanya bagi dua saja. Ada ta'nits bi ghairi alif dan ada ta'nits bi alif. Paham kan? Jadi di tupa dia bagi dua begini saja. Ta'nits terbagi dua. Ada ta'nits bi alif. Ada ta'nits bi ghairi alif. Dipahami ini? Tanis bi alif ini. Tanis bi ghairi alif ini. Paham jadinya? Paham ini jadinya? Ini kesimpulannya. Di tupa lebih mudah sebenarnya. Paham? Cuma di sini lebih rinci. Tupa lebih mudah, tapi di mutamimah lebih rinci. Tantum lebih rinci. Karena dia langsung bedakan begini. Tanis bi alif maksuro mamdudah. Tanis. Ada kedua tanis bi ta. Maksudnya semua yang ada tamar butonya, apakah laki-laki atau wanita, tidak ditanwin. Bang, demikian pula terakhir tanis bil makna. Maksudnya semua kata yang maknanya muannas. Paham kan ini? Maknanya muannas. Nah, sekarang kita lihat ilahnya. Kalau yang pertama cuma punya satu ilah. Cuma punya berapa? Satu ilah. Kalau yang kedua dan ketiga harus dua ilah. Harus apa? Dua ilah. Tanis beta bersama apa? Alamiah. Dipahami? Dipahami? Tanis bil makna sama bersama apa? Alamiah. Dipaham? Dipahami ini? Maksudnya ada maknanya muannas tapi nama perempuan. Ada tak marbuto, nah, tapi dia nama. Dipahami ini? Artinya ini punya berapa ilah? Punya dua ilah. Dipahami ini? Paham ini kesimpulannya? Hah, kita baca. Kalau untuk paham ini mudah sekali insyaallah, alhamdulillah. Kita lihat. Setelah dengarkan tadi, insyaallah mudah ini. Kata beliau, fata'nitsu bil alif yamna'u sarfa mutlaqo. Maka ta'nits dengan alif, maka dia menghalangi tanwin secara mutlak. Tau bil alif mutlak artinya sawa'un kanat al alif kanatil alifu maksurotan. Ini arti mutlak ini. Belum terangkan sendiri. Paham? Mutlak maksudnya mutlak tak maksurah atau apa? Mamduda. Paham gak ini? Mutlak. Makanya beliau bilang, sawa'un kanatil alifu maksurotan. Sama saja apakah alifnya itu alif maksurah atau alif maksur? Alif bengkok yang ada. Ya di belakang sebuah isim. Contoh, kahubla. Dan ingat ya, pasti dibilang alif bengkok. Pasti itu. Dibilang alif bengkok. Kenapa dibilang alif bengkok? Karena kata-kata muannats yang tidak ditanwin itu rata-rata alifnya keempat. Rata-rata posisi alifnya keberapa? Keempat. Tahu keempat? Dan alif dalam bahasa Arab, kalau dia berada di urutan keempat dalam kata, pasti dibengkokkan alifnya. Kok ada penulisannya? Paham? Yang dibedakan ini alif lurus atau alif bengkok, itu kalau alifnya di posisi ketiga. Paham gak ini? Misalnya begini saudara. Antum tulis misalnya da'a. Tulis alif lurus, kan dia di posisi ketiga. Karena kalau dia di posisi ketiga, lihat apanya? Aslinya. Waw atau apa? Ya. Kalau aslinya waw, pasti lurus tulisannya. Kalau aslinya ya, pasti apa? Bengkok. Seperti hada. Hada. Tulisannya apa itu? Bengkok. Kenapa? Aslinya siapa? Ya. Ini antum pusingi urus begini. Kalau dia urutan ketiga. Kalau urutan keempat tidak usah pedulikan. Pasti bengkok tulisannya. Pasti apa tulisannya? Pasti bengkok. Paham gak ini? Paham ini? Iya. Pasti bengkok. Kalau dia keempat. Misalnya begini. Akto. Ini kan akto. Akto. Ada alif terakhirnya. Kalau antum ditanya, tulis bengkok atau lurus? Ini, ada alif ini terakhir. Lurus atau bengkok? Ya, pasti bengkok. Karena memang kalau dia urutan keempat, tidak boleh. Pasti apa? Harus bengkok. Karena dia dikembalikan ke ya, kalau lebih dari tiga. Tidak pernah lagi dibilang kembali ke waw atau kembali ke mana? Ke ya. Dibaham? Ini kok ada penulisannya. Makanya selalu dibilang di sini, dia bilang, dia adalah alif maksuro, ya tulisannya bengkok. Karena rata-rata alif itu keempat. Rata-rata alif itu apa? Keempat. Dipahami ini? Lihat contoh. Hubla. Alifnya keberapa? Pasti bengkok tulisannya. Mardo. Alif keberapa? Empat. Pasti bengkok. Dikoro. Paham gak ini? Ah, kalau yang ini, masya Allah, namanya isim maksur. Ini... kalau dalam baca kitab, orang tidak terlalu pedulikan. Kenapa? Karena namanya alif itu tidak akan pernah diharokati. Dibahami ini? Artinya dia mau ropa, nasab, jer. Orang biasanya tidak peduli. Orang mau nasab, ropa, atau jer. Orang biasanya apa? Tidak peduli. Dibahami ini? Dibahami ini? Hanya saja ketika baca kitab, kita kadang perlu artikan. Ya, kita harus tahu ini fa'il. Atau ini maf'ul. Nah, atau ini dijer dengan huruf jer. Tapi kalau ditanya tentang alamatnya. Alamatnya. Kan dia kan dhamma muqaddaro. Nah, fathah muqaddaro. Dipahami ini? Kan muqaddaro tersembunyikan. Jadi kadang tidak terlalu diperhatikan. Intinya, ada namanya isim yang tidak ditanwin. Dia diakhiri oleh alif. Maksuro. Diakhiri oleh siapa alif? Maksuro. Dipahami ini? Dipahami ini? Ingat, alif maksuro ini ta'nif. Alif ta'nif. Maksudnya alif ini menunjukkan kata itu adalah mu'annas. Alif ini menunjukkan kata itu adalah apa? Mu'annas. Paham gak ini? Karena memang, alhamdulillah, ada beberapa kata dibedakan antara mu'annas atau mudzakkar dengan alif di belakangnya. Dipahami ini? Dengan apa? Dengan alif di belakangnya. Contoh misalnya, akbar. Ini untuk siapa? Mudzakkar. Kalau wanitanya, mu'anasnya? Kubro. Ada alifnya. Dipahami? Ada alifnya. Kalau asgor, untuk siapa ini? Hah? Mudzakkar. Nah, kalau ada asgoru, tidak tanwin. Mudzakkarnya. Mu'anasnya apa? Sugro. Tanwin atau tidak? Enggak juga, karena ini alif ta'nif namanya. Apa artinya alif ta'nif? Alif yang menunjukkan kalau kata itu dari siapa? Mu'anna. Paham gak ini? Paham gak ini? Sama juga dengan Hamzah nanti. Sama dengan Hamzah nanti. Ada kata ahmar. Untuk siapa ini? Ahmar merah. Untuk siapa? Mudzakkar. Kalau mu'annasnya? Hamra'u. Hamra'u. Ini alif mamdudah. Untuk apa? Untuk apa? Ta'nif. Untuk ta'nif. Dipahami ini? Artinya kapan ada alif bengkok menunjukkan dia mu'annas? Tah? Atau hamzah alif mamdudah menunjukkan dia mu'annas? Tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Lihat. Jadi alif maksurah hubla mardo dikro. Au kanat mamdudatan. Atau dia itu alifnya mamdudah. Tau alifnya mamdudah? Alif yang dimat. Tau dibaca mat? Dibaca panjang, ada hamzah di belakangnya. Dipahami ini? Tau mat kan di pelajaran tajwid? Hah? Tau mat? Hah? Tau mat? Iya. Seperti sohra'u, hamra'u, Zakaria, Asya. Ini umum ini. semua yang ada hamzah di akhirnya jadinya jadi umum karena serupa, mau laki-laki perempuan sama. Asalnya kalau dia perempuan. Asalnya kalau ada hamzah mamdudah, alif mamdudah enggak ditanwin, kalau dia siapa? Muannas. Tapi juga berlaku mudzakkar. Kenapa? Serupa. Serupa dengan siapa? Muannas. Antum lihat Thalhah. Ini. Thalhah tu. Kenapa Thalhah tu enggak ditanwin? Itu pertanyaannya. Kenapa Thalhah tu enggak ditanwin? Paham? Ya serupa dengan nama siapa? Nama Aisyah, Muannas. Asama juga. Kalau ada alif mamdudah serupa dengan dari perempuan juga enggak ditanwin. Dipahami ini? Dia laki-laki. Nama mudzakkar itu ditanwin. Zaidun, Muhammadun, Aliun, Anasun ditanwin. Tapi karena dia menyerupai nama Muannas, dia dijadikan tidak bertanwin. Paham? Paham ya insyaallah? Ini alasannya masyaallah. Selesai. Wa hadhihi al-illatu, lihat penegasan penulis ini yang di garis bawah. Ini yang pentingnya. Wa hadhihi al-illatu, illa ini maksudnya ta'nits bi al-alif. Ta'nits bil alif hiya al-illatu tsaniyatu. Dia adalah illah yang kedua. Minal illataini illataini, dari dua illah yang kullu wahidatin minhuma, setiap salah satu dari keduanya tamna'u sarfa wahdaha. Tamna'u sarfa wahdaha. Setiap dari keduanya menghalangi dari tanwin dengan sendirinya. Setiap dari keduanya menghalangi dari tanwin dengan apa? Sendirinya. Paham enggak ini? Paham enggak ini? Dengan ini sudah selesai. Karena kemarin kan cuma dua illah. Cuma ada dua illah yang menghalangi tanwin dengan sendirinya. Antum sudah ambil di awal yang satu. Apa itu? Apa yang kita sudah ambil? Sigo muntahal jumu. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Dipahami ini? Selesai. Sudah dia. Selesai. Ya. Watakumul maqom maqoman illatain. Dan menduduki kedudukan dua illah. Selesai dia. Setelah ini, kita akan membahas seluruh yang pakai dua illah. Seluruh yang pakai apa? Dua illa. Paham enggak ini? Sudah selesai dia. Alhamdulillah. Wa amma tanith bita. Adapun tanith bita, fayamna'u sarfa ma'al alamiyah. Langsung. Karena ada dua. Adapun tanith bita, maka dia menghalangi dari tanwin bersama alamiyah. Antum sudah jelas di penghujung tufa. Lebih terang di sana. Lebih jelas. Ringkasan oleh Ahmad Sabiq rahimahullah. Ya. Bahwa ini menghalang dari tanwin kalau digandengkan bersama apa? Alamiah. Antum lihat ini tadi, lihat ini. Nih. Thalhah, Aisyah, kenapa dari tanwin? Dua sebabnya. Pertama karena ada ta. Dan enggak semua kata yang ada ta enggak ditanwin. Lihat muslimatun, mukminatun. Paham? Karena ini enggak bukan sendirinya. Harus dipasangkan dengan siapa? Alamiah. Ada dia nama yang ada ta. Begitu kaidahnya. Kalau ada nama yang ada taknya, maka tidak boleh ditanwin. Setiap nama yang ada taknya, mudzakkar atau muannas, maka tidak boleh ditanwin. Paham? Paham ini? Karena dia alasannya cuma berapa? Dua. Lihat ini. Kalau sekedar nama, tanwin. Zaidun, Muhammadun, Aliun, Anasun. Kalau sekedar ada tak, tanwin. Muslimatun, mu'minatun. Dipahami ini? Tapi kalau bergabung antara tak dan nama, tidak tanwin. Seperti siapa? Aisyatu, Thalhatu. Paham? Paham ini? Harus ada berapa? Dua. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Lihat kata beliau rahmatullah, sawa'un kana alaman limudakarin. Seperti apa? Katol hata. Aulimu anathin. Ini yang anda bilang tadi nih. Sama saja apakah dia laki-laki atau apa? Perempuan. Kalau antum bertanya, kalau perempuan jelas. Karena memang nama perempuan tidak ada yang tanwin. Karena nama perempuan tidak ada yang ditanwin. Kecuali beberapa nama yang syaratnya nanti ada. Bang, nama laki-laki kenapa dia tidak ditanwin? Apa jawabannya antum? Serupa dengan nama perempuan. Kan kaidah umumnya apa? Amarit. Man tasabbaha biqaumin fahuwa min Itu kaidah umum itu di mana-mana. Paham? Iya. Alhamdulillah. Selesai. Wa amma tanith al-ma'nawi. Adapun tanith secara makna, maksudnya muannas maknanya. Lafadznya mudah, mudakat. Maknanya tahu makna. Maknanya muannas. Contoh kata-kata beliau fahuwa katanith bita. Satu. Maka dia seperti tanith bita. Dalam hal apa? Dalam hal apa seperti tanith bita? Maksudnya dia punya dua illa. Paham enggak ini? Fayamna'u ma'al alamiyah. Maka dia tidak bertanwin kalau bersama apa? Alamiyah. Ini nih, seperti ini tadi, Zainab. Kalau sekedar nama, ada nama perempuan yang tanwin, Hindun. Paham ini? Da'dun. Nama sekedar nama. Paham enggak ini? Sekedar nama tanwin. Dipahami ini? Iya? Tapi dia kan punya alasan lain, alasan kedua. Apa itu? Hah? Di samping dia nama, terus nama perempuan. Tidak ditanwin, dua sebabnya. Nama terus mu'annas. Nama terus mu'annas. Mu'annas apa? Maknawi atau lafdi? Maknawi. Jelas ya? Mu'annas maknanya. Lafadnya tidak. Selesai. Kemudian antum akan dikasih faedah penting di sini, yaitu nama perempuan tidak seluruhnya tidak ditanwin. Ada yang ditanwin kalau terpenuhi syaratnya. Dipahami? Belakang kasih antum. Lihat ini tambahannya nih. Ini tambahannya. Lihat. Dia bilang lakin. Lakin artinya istidraj. Bukan istidraj pakai ka. Apa arti istidrak? Mengikutkan kalam yang menafikan apa yang disangka tetap atau menetapkan apa yang disangka nafi. Artinya begini, keyakinan kita tadi bahwa kalau ada nama perempuan tidak ditanwin, setelah itu belum ikutkan kalam setelahnya, lakin akan tetapi, artinya tidak seperti yang kita sangka. Ada yang keluar dari persangkaan kita. Dipahami ini? Akan tetapi bisyart dengan syarat ayakunal isim, harus nama itu satu zaidan ala thalathati ahrufin. Ingat baik-baik, nama itu harus lebih dari 3 huruf. Lihat Zainabu berapa huruf? Lebih dari 3? Lebih. Paham? Maryamu lebih dari 3 huruf? Lebih. Kapan nama lebih dari 3 huruf? Tidak boleh tanwin. Nama perempuan. Satu. Intinya itu pertama. Ada nama perempuan lebih dari 3 huruf? Tidak tanwin. Paham? Paham ini? Palu? Paham palu? Betul? Iya. Kasuada. Berapa huruf itu? Hah? 4. Tanwin atau tidak? Tidak. Paham? Yang terakhir autulasian, atau anggaplah dia 3 huruf tapi muharrakal wasati al muharrakal wasati. Anggaplah dia 3 huruf tapi tengahnya diharokati. Artinya dia walaupun 3 huruf, kalau huruf tengahnya diharokati tidak tanwin. Kenapa bisa? Karena harokat itu sama dengan 1 huruf. Paham jawabannya? Saya ulangi. Kalau anggaplah dia 3 huruf. Tiga huruf ini. Tadi katanya yang tidak ditanwin itu kalau lebih dari berapa? 3 huruf. Sekarang ada 3 huruf tidak tanwin juga. Tapi syaratnya kalau tengahnya apa? Berharokat. Kalau antum ditanya, kenapa memangnya? Karena harokat nilainya 1 huruf. Dipahami? Seperti ada seorang perempuan namanya Sakor. Wah, nama yang jelek sekali. Namanya Sakor. Wah, Sakor kalau orang buton. Iya. Ini Sakor, nama jahannam. Neraka Sakor. Tapi kalau seandainya, ini kan khayalan ini. Seandainya ada. Kan orang awam itu enggak tahu, yang penting disebut dalam Al-Quran, dia kasih nama anaknya. Dipahami ini? Yang penting ada dalam Al-Quran. Oh, ini nama bagus ini, karena ada dalam Al-Quran. Dia enggak tahu artinya neraka jahanam. Antum bang, ada orang namanya Sakor. 3 huruf. Tanwin atau tidak? Lihat dulu, tengahnya harokat atau tidak? Oh, harokat. Berarti apa? Tidak tanwin. Paham? Dipahami ini? Paham atau belum? Paham ini? Kalau 3 huruf, tengahnya sukun, ya tanwin. Seperti apa? Hindun. Hindun, berapa huruf itu? Hindun, berapa huruf? 3. Tengahnya apa? Sukun, tanwin. Da'dun. Nah, tanwin. Kenapa? Nama 3 huruf. Dan tengahnya apa? Sukun. Paham gak ini? Paham gak ini? Alhamdulillah. Ausakinul wasat. Atau anggaplah tengahnya sukun. Sudah. Ini sebenarnya syaratnya ini berlanjut. Bukan poin-poinnya. Cuman. Anggaplah 3 huruf. Tengahnya sukun. Tapi musibahnya ajamian. Dia nama orang ajam. Eh? Nama orang buton. Orang muna. Bangga ini. Bangga ini. Anggaplah dia tengah, dia 3 huruf. Tengahnya sukun. Tapi hanya ada di buton itu nama. Paham kan? Tidak ada di Arab. Cuma ada di mana? Di buton. Sudah. Tidak tanwin juga. Kan dia nama orang buton. Paham kan? Paham atau belum? Produksi buton maksudnya. Kalau produksi Arab terus digunakan oleh orang buton, ya tanwin kalau tengahnya sukun. Paham? Dipahami ini? Ini asli. Produksi buton asli. Paham kan? Makanya apa? Walaupun tengahnya sukun tadi, tanwin. Dipaham ini? Antum paham gak? Paham Ahmad? Hah? Siapa yang belum paham kira-kira? Paham semua? Diam berarti paham. Alhamdulillah. Lihat contohnya. Jur. Ini jur, jur. Kak jur. Iya. Paham gak? Jur. Ada orang namanya apa? Jur. Ini kata ajam. Gak ada bahasa Arabnya jur. Dipaham ini? Gak ada bahasa Arab apa? Jur. Nama orang ajam. Maka tetap gak ditanwin walaupun tengahnya apa? Sukun. Tadi dibilang juru, juro. Mas huruf J, juro. Dipahami ini? Paham kan? Dipahami ini. Ini nama ajam yang belum dapatkan. Kita cari sendiri saja. Iya kan? Cari nama orang ajam 3 huruf, sukun tengahnya. Nggak kan? Paham kan? Seperti apa misalnya, Mas? Nama orang Jawa? Kalau orang Buton apa? 3 huruf. Nari itu? Nggak hadir? Atau malu-malu? Kasih muncul? Hah? Siapa? Muntu. Woi tahu ah. Nama orang siapa itu? Hah? Malino. Dia bilang muntu. Perempuan? Laki-laki lagi cerita. Kita mau perempuan. Antum ini. Keluar dari jalur. Kita mau ini sekarang lagi mu'annas. Iya. Lagi perempuan. Iya. Jelas ini, siapa perempuan perempuan? Siapa? Iin. Wih. Iya. Jadi ini Iin, tengahnya sukun. Kan pembahasannya tengahnya sukun. Iin, Rikasro. Nah, kita mau yang sukun. Siapa? Nur. Kenapa syaratnya? Apa? Ah, pokoknya cari sendiri. Jelas ini, jelas ini. Alhamdulillah. Kemudian terakhir, perhatikan baik-baik. Ini terakhir paling hayalan ini. Hayalan ini. Ini terakhir ini hayalan saja. Hayalan ahli bahasa. Kalau seandainya terjadi, perhatikan baik-baik. Aumankulan. Aumankulan. Min mudakkarin ilamu ilal mu'annasi. Atau dipindahkan, mangkul dipindahkan minal mudakkar dari nama laki-laki ilal mu'annati menjadi nama wanita. Asalnya itu tadi nama laki-laki ditanwin. Ya, misalnya Zaidun, nama laki-laki. Tanwin, antum jadikan nama perempuan. Ya, misalnya Pak Ahmad lahir anaknya Dia tadinya sudah cita-cita, kalau lahir anakku ini namanya Zaid karena sering disebut dalam nahwu enak. Ternyata lahir siapa? Perempuan. Lah sudah kasih nama siapa? Zaidun. Sama. Ditanwin atau tidak? Enggak. Kan itu asal nama laki-laki yang dipakai ke wanita. Enggak tanwin juga walaupun tengahnya sukun. Walaupun tengahnya apa? Sukun. Ingat, ini khayalannya. Idza sammaita imra'atan, kalau antum kasih nama perempuan di Zaid dengan kata Zaid, padahal dia nama laki-laki ini, tapi antum kasih dia nama apa? Untuk perempuan. Dipahami ini? Dipahami ini? Jadinya enggak jadi di tanwin. Paham kan? Kalau antum ditanya apa alasannya? Ini kan bahasa Arab. Sekaligus tengahnya disukun, bukan juga ajam. Apa alasannya? Hah? Untuk membedakan antara laki-laki atau perempuan. Paham alasannya? Supaya bisa dibedakan. Oh, kalau dia tanwin, ah laki-laki. Nah, siapa namanya? Zaidun. Oh, laki-laki. Kalau tanya, siapa nama anakmu? Zaidu. Oh, wanita. Paham kan? Supaya bisa dibedakan. Iya enggak, Ahmad? Iya enggak? Alhamdulillah. Itu alasannya. Masya Allah. Lanjut. Fa'illam yakun se'un min dalika. Kalau tidak ada sedikit pun dari hal itu. Maksudnya dari syarat-syarat tadi. Nah, dia tiga huruf. Tidak lebih dari tiga. Tengahnya tidak berharokat. Nah, atau tengahnya sukun bukan ajam. Atau dia bukan mangkul. Dari nama laki-laki ke nama wanita. Kalau tidak ada semua itu. Maka kata beliau, ya, kahindin wa da'din. Seperti hindun dan da'dun. Jazas sorfu. Boleh antum tanwin. Iya, bilang. Dia bilang, boleh antum tanwin. Antum bilang, hindun. Kenapa? Kalau kita lihat hindun, tiga huruf. Tengahnya berharokat. Nama orang Arab. Nggak dipindah dari laki-laki. Karena memang ini nama diletakkan untuk siapa? Perempuan. Terpenuhkan semuanya? Kalau tidak ada semua tadi itu, boleh antum tanwin. Boleh antum sorok, tanwin. Watarkuhu. Dan boleh juga antum tinggalkan tanwin. Karena diikutkan kepada teman-temannya. Kasihan temanmu nggak tanwin. Kamu juga. Sarunya apa? Nggak tanwin juga. Jadi boleh antum bilang hindu, da'du, boleh. Kalau di Eropnya dijer kembali juga dengan fathah. Dipahami? Boleh. Wahual ahsan. Dan ini lebih bagus. Antum tidak tanwin. Karena memang asal nama perempuan tidak bertanwin. Dipahami ini? Jadi kan dibilang boleh tanwin, boleh tidak. Paling bagusnya tidak ditanwin. Paham? Paham ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Al-illatul khomisah. Selesai, Alhamdulillah. Sekarang illa al-khomisah. Sebab kelima, isim itu tidak bertanwin. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa ammat ta'rif. Adapun dia kalau illanya ta'rif. Apa ta'rif? Yang dulu kita kenal dengan apa? Al-alamiyah. Yang mana antum sudah tahu bersama. Bahwa alamiyah berpasangan dengan berapa dari illa labdiyah? 6 semuanya. Makanya beliau langsung uraikan ini. Wa tamna'u sarf. Fal muradu bihil alamiyah. Yang diinginkan dengan ta'rif adalah al-alamiyah. Karena dia nama. Watamna'u sarf. Dan dia terhalang dari tanwin. 1. Ma'awaznil fi'il. Kalau ada nama yang berwazan fi'il. Apakah nama yang wazan khusus fi'il? Atau ada tambahannya seperti tambahan fi'il? Sama udian sebelumnya. Ka Ahmad. Wa Yazid. Paham? Ini kan ada tambahan seperti tambahan apa? Fi'il. Wa ma'al adli. Dia juga bisa berpasangan dengan siapa? Al-adl, pemalingan. Seperti kemarin. Nama yang dipalingkan dari bentuk aslinya. Seperti Umar, mereka bilang aslinya siapa? Amir. Zufar, mereka bilang aslinya siapa? Zafir. Dipahami ini? Wa ma'at ta'nits. Demikian pula kalau ada nama yang ta'nit. Wa qad taqaddama. Baru saja tadi saudara lewat nenek-nenek. Nama. Yang mu'annats. Apakah tanis bita atau tanis bil makna? Maksudnya antum tinggal taruh ini. Tanis bita atau tanis bil makna. Dipaham? Tanis bita mudakkarun kanat au mu'annatha. Paham enggak? ini untuk masukkan di sini kan? Dia bilang apa? Kota kodama telah lewat. Paham insya Allah? Telah lewat. Kapan lewat bual? Hah? Barusan. Alhamdulillah. Yang ke selanjutnya, wa ma'at tarkibil masjid. Demikian pula nama yang tersusun cara penyusunannya adalah masjid. Tahu susunan masjid? Tahu masjid? Masjid itu supaya antum tergambar ya. Antum makan di nampan itu ada ayam, ada lombok, ada nasi, ada sayur, semuanya digabung satu dimasukkan ke mulut. Di masjid, masjid itu dikunyah jadi satu. Artinya sekarang kalau di sini ada dua kata digabung menjadi apa? Satu, itu maksudnya. Sudah tidak dipisahkan lagi. Dua kata dijadikan apa? Satu. Itu namanya masjid, digabung. Beda kalau mudhof, mudhof nilai kan tidak digabung. Mudhof kata lain, mudhof nilai kata lain. Kalau ini masjid, sudah disatukan menjadi satu kata. Nah ini, kalau ada nama seperti itu, ini akan datang sebenarnya nanti, makanya belum tidak contohkan. Contohnya seperti apa misalnya? Ba'la Bakka, terus? Hadramautu, terus? Hah? Oh, Surabaya. Semarang, apa lagi? Oh, Parepare. Lumayan. Alhamdulillah. Jelas ini. Alhamdulillah. Cari sendiri. Akan datang lagi contohnya nanti. Kan ini sebenarnya belum lewat. Wa ma'al alif wa nun. Demikian pula kalau ada nama yang ada tambahan alif dan nunnya. Walaupun nama Arab. Walaupun itu nama Arab. Kalau ada tambahan alif dan nun, maka tidak boleh di tanwin ka Utsman. Utsman. Semua yang ada tanwin, ada alif dan nunnya. Sufyan. Sulaiman. Apa lagi? Imron. Salman. Sebut semua, terserah. Paham gak ini? Wa ma'al ujmati. Demikian pula kalau dia nama Ajam. Kama sayati, sebagaimana akan datang nama Ajam. Semua nama Ajam itu tidak ditanwin. Maksudnya nama Ajam di sini apa maksudnya? Produksi Ajam. Paham? Kalau produksi Arab dipakai di Ajam, tanwin. Paham? Ada orang buta namanya Muhammad. Tanwin atau tidak? Tanwin. Kan ini nama Arab. Paham? Tapi kalau nama itu khusus orang buta saja pakai. La Ode, la la, semua la la. Orang buta saja. Maka ini apa? Tidak ditanwin. Paham gak ini? Jangan dulu lihat jam, belum. Cepat sekali. Berarti sudah ini, sudah ada lihat jam. Sudah dulu? Alhamdulillah.